Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Ikhwanuddin a'azzakumullah, kita lanjutkan kajian tafsir suratul A'raf. Insyaallah kita malam ini akan membaca firman Allah Subhanahu wa taala mulai dari ayat yang ke-85 hingga 93. Barakallahu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ila Madyan akhahum Syu'aib. Dan kami mengutus Nabi Syu'aib berdakwah kepada penduduk Madyan yang menjadi bagian dari nasabnya. Qala ya qaumi budullaha ma lakum min ilahin ghairu. Nabi Syu'aib dalam dakwahnya berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada untuk kalian sesembahan selain Allah. Qad ja'atkum bayyinatum mir rabbikum. Sungguh telah datang kepada kalian bukti yang jelas dari Rabb kalian. Wa auful kaila wal mizana wa la tabkhasun nasa asya'ahum. Penuhilah takaran dan timbangan. Janganlah kalian mengurangi hak orang lain sedikit pun. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Dan janganlah kalian merusak bumi setelah bumi itu baik. Dzalikum khairul lakum in kuntum mu'minin. Hal itu lebih baik bagi kalian jika kalian beriman. Wala taqudu bi kulli siratin tu'idun. Janganlah kalian duduk di setiap jalan kemudian mengancam orang yang beriman. Wa tasudduna an sabilillahi man amana bih. Dan kalian menghalangi dari jalan Allah orang-orang yang telah beriman kepadanya. Wa tabghuna iwaja. Dan kalian justru mencari jalan-jalan yang bengkok. Wa dhkuru. Dan ingatlah, id antum qalila fakatharakum. Ketika kalian dulu miskin, lalu Allah membuat kalian kaya raya. Wanduru kaifa kana akibatul mufsidin. Lihatlah bagaimana akibat orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Wa in kana ta'ifatum minkum amanu billadhi ursiltu bih. Sungguh sebagian dari kalian ada yang beriman dengan apa yang aku diutus dengannya. Wa ta'ifatul lam yu'minu. Dan sekelompok lagi tidak mau beriman. Fasbiru hatta yahkumallahu bainana. Sabarlah sampai Allah memutuskan perkara kita wa huwa khairul hakimin, dan Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik zat yang menghukumi. Qala al mala'u alladziina istakbaru min qaumi, berkatalah pembesar yang sombong dari kaum Nabi Shu'aib, lanukhrijannaka ya Shu'aib walladziina aamanu ma'aka min qaryatina, sungguh kami akan mengusirmu wahai Shu'aib dan juga orang-orang yang beriman bersamamu dari negeri kami. Aula ta'udunna fi millatina, atau kalian semua mau kembali ke ajaran nenek moyang kami. Qala awalau kunna karihin, maka Nabi Shu'aib pun berkata, apakah kami tetap harus kalian singkirkan dan mengikuti ajaran nenek moyang kalian sekalipun kami tidak senang? Qad iftaraina 'alallahi kadiba in udna fi millatikum ba'da in najjanallahu minha, sungguh kami berarti telah berbuat dusta atas nama Allah jika kami harus kembali ke ajaran nenek moyang kalian, padahal Allah telah menyelamatkan kami dari kesesatan ajaran nenek moyang kalian. Wa ma yakunu lana an na'uda fiha illa ayyasha Allah rabbuna, tidak pantas bagi kami untuk kembali ke ajaran nenek moyang kalian kecuali kalau memang Allah Subhanahu wa taala Rabb kami menghendakinya. Wasi'a rabbuna kulla syai'in ilma, Rabb kami ilmunya luas meliputi segala sesuatu. Alallahi tawakkalna, hanya kepada Allah kami bertawakal. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq, ya Allah bukalah antara kami dan antara kaum kami dengan cara yang benar. Wa anta khairul fatihin, sesungguhnya engkau ialah zat yang terbaik untuk membuka permasalahan ini. Wa qala al mala'ul ladina kafaru min qaumi, maka berkatalah pembesar yang kafir dari kaumnya, ala inittaba'tum Shu'aiba innakum idzal khasirun, sungguh jika kalian mengikuti ajaran si Shu'aib kalian betul-betul akan menjadi orang yang rugi. Fa hadathum rajfah fa asbahu fi darihim jathimin, maka Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka dengan ar-rajfah. Nah, dan mereka menjadi hancur berkeping-keping di rumah-rumah mereka sendiri. Ar-rajfah kemarin ya, gempa bumi yang sangat dahsyat. Alladzina kadzabu Shu'aiba kalam yaghnau fiha, alladzina kadzabu Shu'aiba kanu humul khasirin, orang-orang yang mendustakan Nabi Shu'aib seolah-olah tidak bermanfaat sama sekali. Orang-orang yang mendustakan Nabi Shu'aib, mereka lah yang rugi. Fatawalla anhum, maka Nabi Shu'aib pun berpaling dari kaumnya. Wa qala ya qaumi laqad ablaghtukum risalati rabbi wa nasahtu lakum, wahai kaumku, sungguh aku telah menyampaikan kepada kalian risalah Rabbku, aku juga telah memberi nasihat kepada kalian. Fa kaifa asa ala qaumin kafirin, bagaimana mungkin aku harus sedih ketika melihat hancurnya kaum yang kafir. Nah, barakallahu fikum. Qala as-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahutaala fi tafsirihi. Wa ila Madyan akhahum Syu'aib ila akhir al-qissah. Ain wa asalna ila al-qabilatil ma'rufa bi Madyan akhahum bin nasab Syu'aib. Yad'uhum ila ibadatillahi wahda la syarika lah. Wa ya'murum bi'ifa'il mi'yari wal mizan. Wa la yabkhasun nasa asya'ahum. Wa ayya'taw fil ardi mufsidin. Fil iqthari min amalil ma'asi. Wa lihada qala. Wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Dhalikum khairul lakum. In kuntum mu'minin. Fa inna tarkal ma'asi. Imtithalan li amrillah wa taqarruban ilaihi khair wa anfa'u lil 'abdi min irtikabiha al mujib li sakhatil jabbari wa 'adzabin nar. Firman Allah wa ila Madyan akhum Syu'aib, sampai seterusnya kisah. Artinya kami utus kepada kabilah yang terkenal di kota Madyan seorang yang senasab dengan mereka yang bernama Syu'aib, mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah saja, tidak menyekutukannya dengan apapun, memerintah mereka untuk memenuhi takaran dan timbangan dan tidak mengurangi hak-hak manusia sedikit pun, dan agar mereka tidak merusak di muka bumi dengan memperbanyak amal kemaksiatan. Oleh sebab inilah Allah berfirman, janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi setelah baiknya. Hal itu lebih baik untuk kalian jika kalian beriman. Sungguh meninggalkan maksiat dalam rangka melaksanakan perintah Allah dan mendekatkan diri kepada Allah lebih baik dan lebih bermanfaat bagi seorang hamba daripada melaksanakan maksiat itu yang menyebabkan kemurkaan Allah yang maha perkasa dan azab neraka. Wala taqutun linnasi bikulli sirat ay tariqin minat turuq allati yaqthuru sulukuha tuhadzirun an-nasa minha wa tu'iduna man salakaha wa tasudduna an sabilillah man arada ihtida'a bih wa tabghawnaha iwaja ay tabghuna sabilallah takunu muwajjadan wa tamiluna ittiba'an ahwaikum wa qad kana alwajibu alaikum wa ala ghairikum al-ihtiram wa ta'zim lis-sabil allati nasabaha Allahu li'ibadi liyasluquha ila mardatihi wa dari karamatihi wa rahimakum biha a'dama rahmatin wa tasaddawna linusratiha wa da'wa ilaiha wa dhabbi anha la antakunu antum qatta'u tarikiha as-saddinan nasa anha fa inna hadha kufran linikmatillahi wa muhadatun lillah wa ja'ala aqwamat turq wa a'jalaha ma'ilah wa tasna'una ala man salakaha. Janganlah kalian duduk-duduk untuk memantau orang lewat di setiap jalan, yakni di setiap jalan yang banyak dilewati oleh orang, kalian mengingatkan orang dari jalan itu, mengancam orang yang melewatinya, menghalang-halangi orang dari jalan Allah bagi yang ingin mendapat petunjuk dari jalan Allah itu. Kalian mencari jalan-jalan yang bengkok, mencari jalan-jalan selain jalan Allah akan menjadi bengkok. Mereka atau kalian condong mengikuti hawa nafsu kalian. Sungguh sebetulnya yang wajib bagi kalian dan juga bagi yang lain ialah menghormati, mengagungkan jalan yang Allah tegakkan untuk hambanya, untuk ditempuh agar mendapat ridhonya dan bisa mendapatkan negeri kemuliaannya. Dan Allah merahmati mereka dengan rahmat yang besar. dan kalian berusaha membelanya dan berdakwah kepadanya dan membelanya, bukan menjadi perampok-perampok jalan yang menghalangi orang dari jalan Allah. Sungguh ini termasuk kufur terhadap nikmat Allah dan menentang Allah, serta menjadikan jalan yang lurus dan adil menjadi bengkok. Kalian yang merusak jalan orang yang melewatinya. Wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum qalila fakatsa'akum ay namma kum bima an'ama 'alaikum minaz zawjati wan nasli was sihhati wa annahu mabtalakum biwaba'in aw amradin min al-amradi al-muqallilati lakum wa la sallatu 'alaikum adwa ya yajtakum wa la farqakum fil ardi bal an'ama 'alaikum bijtima'ikum wa itraril arzaqi wa kasratin nasli. Ingatlah nikmat Allah yang selalu diberikan kepada kalian. Ketika kalian dulu miskin, lalu Allah membuat kalian kaya. Allah subhanahu wa ta'ala memberi kalian nikmat yang melimpah berupa istri, keturunan, kesehatan. Dan Allah tidak pernah menimpakan kepada kalian wabah atau penyakit-penyakit yang menyebabkan kalian miskin. Allah juga tidak pernah membuat kalian dijajah oleh musuh. Allah juga tidak pernah memisahkan kalian dari negeri kalian. Bahkan Allah memberi kalian nikmat selalu kumpul dengan keluarga kalian, dan rezeki terus-menerus mengalir dan keturunan yang banyak. Wanduru kaifa kana aqibatul mufsidin fa innakum la tajiduna fi jumu'ihim illa as-sattat wa la fi rubu'ihim illa al-wahsha wal inbidad wa lam yurithu dzakaran hasana bal utbi'u fi hadhihi dunya la'nah wa yaumil qiyamah ashadda yaumil qiyamati ashaddu khizya wa fadhiha. Lihatlah bagaimana akibat orang yang berbuat kerusakan. Sungguh kalian tidak mendapati mereka berkumpul kecuali bercerai-berai. Tidaklah kalian mendapati musim-musim bunga di kalangan mereka kecuali mereka semakin liar. Dan mereka tidak meninggalkan kenangan yang baik. Bahkan di samping mereka mendapat laknat di dunia, mereka di hari kiamat nanti akan mendapatkan kerendahan yang paling keras. Wa in kana ta'ifatun minkum amanu billadzi ursiltu bih wa ta'ifatun lam yu'minu wa hum al-jumhur minhum fasbiru hatta yahkum Allahu bainana wa huwa khairul hakimin wa yansurul muhiqqa wa yuqil uqubah 'alal mubtil. Sungguh sebagian kalian ada yang beriman dengan apa yang aku diutus dengannya, dan sebagian yang lain tidak beriman, dan yang tidak beriman lebih banyak dan mayoritas dari mereka. Maka sabarlah sampai Allah Subhanahu wa taala menghukumi antara kami dan kalian, dan Dia sebaik-baik hakim. Allah memenangkan yang benar dan akan menurunkan hukuman bagi yang batil. Qala al-mala'u alladhina istakbaru min qaumihi wa hum al-asrafu wal kubara'u minhum alladhina taba'u ahwa'ahum wa lahaw biladdatihim falamma atahum al-haqqu wa ra'awhu ghayra muwafiq li ahwa'ihim ar-radiati radduhu wastakbaru anhu. فقالوا لنبيهم شعيب ومن معه من المؤمنين المستضعفين لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا استعملوا قوتهم السبائية في مقابلة الحق ولم يرعوا دينا ولا ذمة ولا حقا Wa innama ra'au wattaba'u ahwa'ahum wa ukulahum as-safiha allati dallatum ala hadzal qaul al-fasid faqalu imma an tarji'a anta wa man ma'aka ila dinina aw lanukhrijannaka aw lanukhrijannakum min qaryatina. Berkatalah pembesar yang sombong dari kaumnya, mereka adalah para pembesar dan pemuka kaumnya yang biasa mengikuti hawa nafsu dan mengikuti kelezatan-kelezatan syahwat mereka. Ketika datang kepada mereka kebenaran, ketika mereka melihat kebenaran itu tidak sesuai dengan hawa nafsunya yang rendah, mereka menolaknya, sombong, dan berkata kepada nabinya Syu'aib dan juga orang-orang yang beriman bersama Nabi Syu'aib dari kalangan orang yang lemah, sungguh kami akan mengusir kamu, wahai Syu'aib, dan orang-orang yang beriman bersamamu dari negeri kami. Atau kamu semua mau kembali ke ajaran nenek moyang kami. Mereka menggunakan kekuatan mereka yang seperti binatang buas untuk menghadang kebenaran. Mereka tidak memperhatikan agama, tidak memperhatikan jaminan dan hak orang lain. Mereka hanya memperhatikan dan mengikuti hawa nafsu dan akal mereka yang bodoh, yang justru menunjukkan mereka untuk mengucapkan perkataan yang rusak ini. Mereka mengatakan, engkau boleh pilih kembali dan juga pengikutmu ke agama nenek moyang kami, atau kami mengusir kalian semua dari negeri kami. Fa Syu'aib alaihi salatu wassalam kana yatuhum tawmi'a fi imanihim wal an lam sallim min syarrihim hatta tu'iduhu illam yutabi'ahum bil jala'i an watanihi alladhi huwa wa man ma'ahu ahaqqu bihi min. Sementara Syu'aib alaihi wasallam berusaha berdakwah kepada mereka, mengharapkan mereka mau beriman, tapi sekarang Nabi Syu'aib sudah tidak bisa selamat dari kejahatan kaumnya, sampai mereka mengancam Nabi Syu'aib jika tidak mau mengikuti jalan hidup mereka akan diusir dari kampung halamannya. Padahal Syu'aib dan orang-orang yang beriman bersamanya lebih berhak tinggal di kampung halamannya daripada mereka. Wa qala lahum Syu'aib alaihi salatu wassalam muta'ajjiban min qawlihim awalau kunna karihin ay anutabi'ukum ala dinikum wa millatikum albatilah walau kunna karihina laha li ilmina bi butlaniha wa innama yud'a ilaiha man lahu nau'u raubah fiha amma mayyul inu bin nahi anha wa tasni ala manittaba'ah fa kaifa yud'a ilaiha. Berkatalah Nabi Syu'aib kepada mereka alaihissalatu wassalam heran dengan ucapan kaumnya, bagaimana kalau kami enggak suka, apakah kami harus tetap mengikuti agama kalian dan ajaran kalian yang batil sekalipun kami tidak suka, karena kami tahu ajarannya batil. Sungguh yang bisa diajak untuk mengikuti ajaran yang batil itu adalah orang yang senang dengan kebatilan. Adapun orang yang terang-terangan melarangnya dan juga mencela orang yang mengikutinya, maka bagaimana mungkin harus dipaksa mengikutinya. Qadiftaina alallahi kadiba in utna fi millatikum ba'da itnajjanallahu minha ay ishadu alaina annana in utna fiha ba'da ma najjanallahu minha wa anqadana min syarriha annana kadibun muftaruna alallahi alkadib fa innana na'lamu annahu la a'zam maftira himman ja'ala lillahi syarika wa huwal wahidul ahadul fardus samadu alladhi lam yattakhid walada wala sahibata wala syarikan fil mulki wa ma yaqulu lana an na'uda fiha ayyam tani'u ala masdina an na'uda fiha fa inna hadha minal muhari. fa'aisuhum wa'ayasahum alaihi salatu wassalam min qawni yuafiku min wujuhin muta'adidah min jihatin annahum karihuna laha mubriduna lima hum alaihi minas syirki wa min jihati annahu ca'ala mahum alaihi kadiba wa asyadahum annahu ini taba'ahum wa mamma'ahu fa'innahum kadibun. Sungguh kami mengadakan dusta atas nama Allah jika kami harus kembali ke ajaran nenek moyang kalian setelah Allah menyelamatkan kami darinya. Artinya, saksikanlah, sungguh jika kami kembali ke ajaran nenek moyang kalian setelah Allah menyelamatkan kami darinya dan menyelamatkan kami dari kejahatannya, berarti kami adalah orang yang berdusta atas nama Allah. Sungguh kami mengetahui tidak ada yang lebih besar kedustaan dan dosanya daripada orang yang menjadikan bagi Allah sekutu padahal Allah satu, Al-Ahad Al-Fard As-Samad, yang tidak menjadikan anak atau istri atau sekutu dalam kekuasaannya. Kami tidak pantas untuk kembali kepada ajaran nenek moyang kalian, yakni tidak pantas bagi kami dan yang serupa dengan kami untuk kembali ke ajaran nenek moyang kalian. Sungguh ini mustahil dilakukan. Nabi Syuaib alaihissalam merasa sedih dan membuat mereka putus asa karena Nabi Syuaib tidak menyepakati mereka dari segala sisi. Dari sisi Nabi Syuaib tidak suka ajaran mereka dan membenci apa yang mereka lakukan dari kesyirikan. Juga dari sisi kedustaan yang mereka lakukan. Dan juga Nabi Syuaib mempersaksikan dirinya jika mengikuti ajaran mereka termasuk orang-orang yang bersamanya berarti pendusta. Wa minha iqtirafum biman biminnatillahi alaihim id anqadahum wa hum minha. Nah, di antara kedustaan mereka ialah mereka mengakui semua karunia. Nah, yang Allah berikan ini dari Allah ketika Allah selamatkan mereka dari kesulitan. Wa minha anna audahum fiha ba'dama hadahum minal muhalat bin nadar ila halatihim ar-rahinah wa ma fi qulubihim min ta'dimillahi ta'ala wal i'tiraf lahu bil ubudiyyah wa annahu ilahul wahdah alladhi la tanbaghi al ibadatu illa lahu wahdah la syarika lah wa anna alihatal musyrikin abtalul batil wa amhalul muhal. Di antaranya alasan Nabi Syuaib tidak mau mengikuti bahwa kembali ke ajaran mereka setelah diberi hidayah oleh Allah termasuk masalah yang mustahil terjadi dengan melihat keadaan mereka yang rendah dan hati mereka yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan mengakui Allah yang paling berat diibadahi dan Allah adalah satu-satunya zat yang diibadahi, tidak pantas beribadah kecuali kepadanya saja, tidak ada sekutu baginya, dan bahwasanya sesembahan orang-orang musyrik tadi adalah yang paling batil dan yang paling mustahil disembah. Wahaitu inna Allah manna alaihim biukurin ya'rifuna bil haq wal batil wal huda wal dhalal. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala memberi karunia Nabi Syuaib dan yang mengikutinya dengan akal yang cerdas yang bisa mengenal mana yang hak mana yang batil, mana petunjuk dan mana kesesatan. Wa ma min haitsu nadhar ila masyiatillah wa iradati annafidah fi khalqi allati la khuruja li ahadin anha walau tawataratil asbabu wa tawafaqatil quwa fa innahum la yahkumuna ala anfusihim annahum sayaf'aluna syai'a aw yatrukunahu wa li hadza istasna wa ma yakunu lana an na'uda fiha illa ayyasha Allahu rabbuna ay fala yumkinuna wala ghayruna al khuruj an masyiatihi attabi'ah li ilmihi wa hikmihi wa hikmatihi wa qad wasi'a rabbuna kulla syai'in ilma faya'lamu ma yasluhu lil ibad wa ma yudabbiruhum alaihi wa 'ala allahi tawakkalna ay i'tamadna annahu sayusbituna ala siratul mustaqim wa yusimana min jami'i turkil jahim fa inna man tawakkala ala Allahi kafahu wa yasa'alahu amra dinihi wa dunya. Adapun tinjuan tergantung kehendak Allah dan keinginan Allah yang pasti terjadi pada makhluknya. Karena tidak mungkin bagi seorang pun keluar dari kehendak Allah. Sekalipun seluruh usaha dilakukan, seluruh kekuatan dikerahkan, mereka tidak akan bisa menghukumi kepastian untuk dirinya bahwa mereka akan melakukan sesuatu atau meninggalkannya. Oleh sebab itulah Nabi Syu'aib mengucapkan insya Allah dalam ucapannya, dan tidaklah kami kembali ke ajaran nenek moyang kalian kecuali jika Allah Rabb kami mengendaki. Artinya tidak mungkin bagi kami atau selain kami keluar dari kehendak Allah yang pasti terjadi karena ilmunya dan hikmahnya. Sungguh ilmu Allah luas meliputi segala sesuatu. Allah mengetahui apa yang bermaslahat untuk hambanya dan apa saja yang Allah atur untuk mereka. Hanya kepada Allah kami bertawakal, kami bersandar bahwa sungguhnya Allah akan memberi keteguhan kami di atas jalan yang lurus dan menjaga kami dari semua jalan neraka jahim. Sungguh orang yang bertawakal hanya kepada Allah, Allah akan mencukupinya dan akan memberi kemudahan baginya dalam urusan agamanya dan dunia. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq ay unsur al madlum wa sahibal haqq ala dhalimil mu'anid lil haqq wa anta khairul fatihin wa fattahahu ta'ala li ibadihi wa fathuhu ta'ala li ibadi naw'ani fathul ilmi bitabidil haqq minal batil wal huda minal dhalal wa man huwa minal mustaqimin ala sirat mimman huwa munharif anhu wa na'uthani fathu bil jazai wa iqa'il uquba ala dhalimin wa najati wal iqamil salihin fasa'alu waha ayyattaka baina wa baina qawmi bil haqqi wal adri wa ayyuriyahum min ayatihi wa ibarahi ma yakunu fasilan baina al fariqai. Ya Allah Rabb kami, berilah kami kemenangan menghadapi kaum kami dengan cara yang benar. Artinya, tolonglah orang yang zalim dan yang mengikuti kebenaran dari orang yang zalim yang menentang kebenaran. Engkau adalah sebaik-baik zat yang maha memberi kemenangan. Kemenangan yang Allah berikan kepada hambanya ada dua macam. Kemenangan ilmu, yakni dengan bisa menjelaskan mana yang hak, mana yang batil, mana petunjuk, mana kesesatan, mana yang istiqomah di atas jalan yang lurus dan mana yang menyimpang. Yang kedua, kemenangan yang berarti Allah membalas dan menghukum orang yang zalim serta menyelamatkan dan memuliakan orang-orang saleh. Mereka memohon kepada Allah agar dibuka antara mereka dan antara kaumnya dengan cara yang benar dan adil, dan Allah memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya kepada mereka sehingga menjadi pemisah antara dua kelompok tadi. Wa qala al-mala'u alladziina kafaru min qaumi muhaddirina an ittiba'i Syu'aib wa la ittaba'tum Syu'aiba innakum idzal khasirun hadza ma sawwalat lahum anfusuhum anal khasarata wasyaqa'a fi ittiba'i rasyi wal huda wa lam yadru anal khasarata qul lahum khasarati fi luzumi ma hum 'alaihi min dhalali wal idlal wa qad 'alimu dhalika hina waqa'a fi mumlikah. Maka berkatalah pembesar-pembesar yang kafir dari kaumnya, mengingatkan pengikut Syu'aib, jika kalian mengikuti Syu'aib, sungguh kalian menjadi orang yang rugi. Nah, ini adalah tipuan untuk diri mereka, bahwasanya kerugian dan kesengsaraan adalah mengikuti petunjuk dan hidayah. Mereka tidak tahu bahwa sebetulnya kerugian yang sebenarnya adalah ketika mereka berpegang teguh dengan kesesatan dan penyesatan. Sungguh mereka telah mengetahui hal itu ketika hukuman dari Allah dijatuhkan kepada mereka. Fa hadatu murajfah ay al-zalzalatus syadidah fa asbahu fi darihim jathimin aisyaa majidin hamidin. Qala ta'ala na'iyan khalaghum alladhina kadzabu syu'aiba kalam yaghnu fiha ay ka'annahu ma aqamu fi diyarihim wa ka'annahu matamatta'u fi ursatiha wa la tafi'u bi dhilaliha wa la ghanau fi masarihi anhariha wa la aqalu min thimari asjariha hina fa'ja'ahum al'adab فَنَقَلَغَ مِنْ مَوْئِتِ اللَّهْوِ وَاللَّعْبِ وَاللَّذَّاتِ إِلَى مُسْتَقَرِ الْخُزْنِ وَالشَّقَاءِ وَالْإِقَابِ وَالدَّرَوْقَاتِ فَلِهَذَا قَالَ الَّذِينَ قَذَّبُوا شُعَيْبَ كَانُهُمُ الْخَاسِرِينَ أي الخسر مخصور فيهم لأنهم خسروا دينهم وأنفسهم وأهديهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لا من قالوا لهم ألئن اتبعتم شعيبا innakum idzal lakhasirun fahina halaku tawalla anhum nabiyyuhum syuaib alaihi wassalam wa qala mu'atiban wa muwaffihan wa mukhatiban ba'da mautihim ya qaumi laqad ablaghtukum risalati rabbi ai awsaltuha ilaikum wa bayantuha hatta balagtu minkum aqsa ma yumkinu an tasila ilaih وخالطت أفئدتكم ونصحت لكم فلم تقبلوا نصحي ولم قد انقضتم لإرشادي بل فسقتم وتغيتم فكيف آسى على قوم كافرين أي فكيف أحزنوا على قوم لا خير فيهم أتاهم الخير فردوه ولم يقبلوه ولا يليق بهم إلا الشر فهؤلاء غير حقيقين أيهزون عليهم بل يفرح في إلاقهم ومحقهم فإيادا بالله اللهم من الخزي والفضيخة وأي شقاء وأوقب أبلغ من أن يسير إلى خالة يتبرأ منهم أنصح الخلق له maka mereka pun ditimpa gempa bumi yang sangat dahsyat maka mereka menjadi mayat-mayat yang hancur di rumah mereka sendiri. Hancur, mati, binasa. Maka Allah Subhanahu wa taala mengumumkan kebinasaan mereka. Orang-orang yang mendustakan Syu'aib seolah-olah tidak pernah merasakan manfaat dunia sebelumnya. Seolah-olah mereka enggak pernah tinggal di negeri mereka, seolah-olah mereka tidak pernah menikmati perasaan-perasaan anggur mereka. Tidak pernah menikmati rindangnya pohon-pohon mereka. Mereka tidak pernah merasakan segarnya sungai-sungai. Seolah-olah mereka tidak pernah makan buah-buahan pohon-pohon yang ada. Ketika azab datang secara tiba-tiba menghancurkan mereka, maka mereka pun berpindah dari bersenang-senang, bermain-main, berlezat-lezat menjadi ke tempat yang penuh kesedihan, kesengsaraan, hukuman dan adab yang bertingkat. Oleh sebab inilah Allah berfirman, orang-orang yang mendustakan Nabi Syu'aib, mereka lah yang rugi. Kerugian hanya untuk mereka. Mereka merugikan diri mereka, merugikan agama mereka sendiri, merugikan diri mereka sendiri dan merugikan keluarga mereka sendiri pada hari kiamat nanti. Ketahuilah, itulah kerugian yang nyata. Bukan orang yang dikatakan oleh mereka, jika engkau mengikuti Syu'aib, kalian adalah orang yang rugi. Ketika mereka hancur, maka Syu'aib pun berpaling dari mereka dan berkata sambil mencela kaumnya, menjelek-jelekkan kaumnya dan berbicara di hadapan kaumnya yang sudah menjadi mayat. Wahai kaum, sungguh aku sudah menyampaikan risalah Rabbku kepada kalian. Aku menyampaikan untuk kalian, menjelaskannya dengan penjelasan yang terbaik yang mungkin bisa kalian terima, bahkan sampai bisa menembus hati kalian. Aku juga telah memberi nasihat kepada kalian, tapi sayang, kalian tidak mau menerima nasihatku, tidak mau tunduk dengan pembimbinganku, tapi kalian malah berbuat fasik dan zalim. Gak mungkin aku bersedih terhadap kehancuran orang-orang kafir. Bagaimana mungkin aku bersedih dengan kaum yang enggak punya kebaikan sama sekali? Mereka mendapat kebaikan tapi malah ditolak dan tidak mau menerimanya, maka mereka hanya layak untuk mendapatkan kejelekan. Mereka itu tidak pantas untuk dibela sungkawai, bahkan harus senang dengan kehancuran mereka. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kerendahan. Tidak ada kesengsaraan dan hukuman yang lebih pedas daripada orang yang mencapai keadaan semacam ini, padahal telah dinasihati oleh Nabi yang menasihati mereka. Wallahu ta'ala a'lam. Pasti salah. Nah, dari apa yang kita baca tadi, ikhwan abdin auzakumullah, mulai dari ayat yang ke-85 sampai yang ke-93. Nah, ada beberapa yang bisa kita ambil faedah. Yang pertama, bahwasanya Nabi Syu'aib diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke penduduk Madian. Madian ini diperselisihkan oleh para ulama, apakah nama kabilah atau nama kota. Nah, kemudian yang kedua, di antara penyimpangan penduduk Madian sebagai berikut. Yang pertama ialah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mereka suka mengurangi takaran dan timbangan. Yang ketiga, mereka suka mengambil hak orang lain. Yang keempat, mereka suka merusak bumi dengan berbagai macam kemaksiatan. Kemudian yang ketiga, faedahnya, di antara nikmat yang Allah berikan kepada penduduk Madian, Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka seluruhnya kaya raya. Tidak ada satupun penduduk Madian yang miskin. Nah, ini kelebihannya. Semuanya kaya raya, tidak ada yang miskin. Nah, tapi aneh ya, kaya-kaya, tapi suka apa ini? Ngurangi takaran dan timbangan dan mengambil hak orang lain. Baik. Kemudian di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi menunjukkan bahwa yang kafir terhadap Nabi Syu'aib lebih banyak daripada yang beriman padanya. Baik. Kemudian faedah berikutnya, di dalam ayat ini menunjukkan bahwa penentang dakwah Nabi Syu'aib dipelopori oleh tokoh-tokoh masyarakat yang kafir. Dan kebanyakan pengikut Nabi Syu'aib adalah orang-orang yang lemah dari kalangan mereka. Kemudian faedah berikutnya, di antara senjata ahlul batil ialah menggunakan kekuatan dan kekuasaan untuk menjegal ahlul haq. Jadi kaumnya merasa berkuasa, tokoh-tokoh dari kalangan kaumnya merasa punya kekuatan, akhirnya untuk supaya Nabi Syu'aib dan pengikutnya tidak semakin berkembang dakwahnya, diancam, kalau kalian tidak mau mengikuti ajaran nenek moyang kami, maka kalian semua akan kami usir dari negeri kami. Padahal Nabi Syu'aib dan yang beriman juga penduduk asli yang lebih berhak menempati tempat itu daripada mereka yang kafir. Kemudian dalam ayat-ayat ini disebutkan faedah bahwa Nabi Syu'aib alaihissalatu wassalam berusaha untuk mendakwai kaumnya dengan cara yang lemah lembut. Bahkan mereka, yakni Nabi Syu'aib alaihissalatu wassalam, membantah dengan cara yang lemah lembut pula, yang tidak ngomong tidak, tapi memberi alasan mengapa kami kok disuruh kembali ke ajaran nenek moyang kami, padahal kami sudah tahu itu sesat. Kenapa kok maksa kami, padahal kami mengatakan itu batil. Kami telah diselamatkan oleh Allah dari ajaran nenek moyang kami yang sesat itu. Kemudian dalam ayat-ayat ini terdapat faedah bahwa kaum Madian, kaum Nabi Syu'aib, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa ini? Al-ajfah. Apa itu? Al-zalzala asyadidah. Gempa bumi yang sangat dahsyat. Baik. Ini beberapa faedah yang bisa kita simpulkan dari ayat-ayat tadi, semoga diambil manfaatnya dan bisa menjadi pelajaran kepada kita semua bahwa kita harus banyak-banyak berdoa kepada Allah, minta keteguhan di atas al-haq dan diberi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.